Setelah hatiku kini terluka, hatiku yang tulus selalu mencintai dan menyayangimu segenap jiwa. Kini ku coba untuk merenungi dalam hati ini, ku coba bertanya, apakah salahku hingga dirimu pergi? Cintaku menjadi harapku sia-sia. Dalam diamku terpaku mengingat kisah kita, sedih hatiku tiada berbicara.